الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'il kitabi wa sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perzinaan. Telah kita terangkan sebelumnya apa yang dimaksud dengan zina. Perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu seseorang yang mendatangi seorang wanita pada bagian kubulnya dalam keadaan dia tidak berstatus dalam sebuah pernikahan yang sah, bukan pula sebagai budaknya, dan tanpa ada syubhat. Dan perbuatan zina telah kita terangkan merupakan salah satu dosa yang paling besar, di mana pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman di dunia, demikian pula di akhirah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alah tsaniyah hadduz zina. Permasalahan yang kedua, hukum had bagi pelaku zina. La yakhlu haluz zani min ahadi amrayni. Keadaan seorang pezina, baik dia seorang laki atau dia seorang wanita, tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, ayyakuna muhsanan, bahwa dia seorang yang muhsan. Nanti akan diterangkan oleh beliau ciri-ciri seseorang disebut sebagai muhsan, yang memiliki hukuman tersendiri. Yang kedua, ayyakuna aw yakunu ghaira muhsan, atau seseorang yang bukan muhsan, juga ada hukuman tersendiri bagi seorang yang melakukan perbuatan zina dan dia bukan seorang muhsan. Adapun yang pertama, awalan az-zani al-muhsan, pelaku zina yang dia telah muhsan. Wa yushtaratu lil ihsani al mujib lil haddi asyurutu at-taliyah. Disyaratkan bagi seorang yang disebut muhsan, yang mengharuskan untuk ditegakkan kepadanya hukum had, yang nanti akan diterangkan hukumnya adalah rajam, ada beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, ayyahsula minhul wat'u fil qubul, bahwa dia melakukan perbuatan zina yang menyebabkan terjadinya hubungan intim, di mana seorang laki mendatangi seorang wanita pada bagian kubulnya, pada bagian kemaluannya, terjadi hubungan. وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج. Di mana seorang yang melakukan perbuatan zina, lelaki mendatangi pezina seorang wanita, wat'un mubahun fil farj, yang dia melakukan hubungan. Hubungan pada al-farj. Ini yang pertama, bahwa terjadi hubungan intim tersebut. Yang kedua, ayyakuna al-wathu fi nikahin sahihin. Bahwa hubungan itu terjadi dalam sebuah pernikahan yang sah. Jadi dia sudah pernah menikah. Yang dalam pernikahan tersebut dia memiliki istri yang sah. Terpenuhi syarat-syarat pernikahan dan terjadi hubungan wat'un mubahun fil farj. Ini syarat yang kedua. Seorang disebut sebagai muhsan. Yang ketiga, ayyakuna ar-rajulu wal mar'atu hal al-wat'i balighaini hurraini 'aqilain. Bahwa seorang lelaki yang disebut muhsan, demikian pula seorang wanita, pada saat terjadinya hubungan di antara keduanya, yakni suami atau istri, kedua-duanya dalam keadaan telah balig dan keduanya berstatus sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai hamba sahaya, dan kedua-duanya berakal, bukan dalam kondisi kehilangan akal, maka ini lima syarat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, seorang disebut muhsan, apakah dia seorang lelaki atau dia seorang wanita. Bahwa dia pernah melakukan hubungan intim. Hubungan intim tersebut terjadi dalam sebuah pernikahan yang sah. Misalnya dia punya istri, lalu dia berzina dengan wanita yang lain. Atau dia pernah memiliki istri. Dia pernah berkeluarga dan terjadi hubungan dalam rumah tangga tersebut, lalu kemudian terjadi perceraian. Dia duda atau dia janda. Lalu dia berzina. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika dalam hubungan tersebut, dalam keadaan dia telah balig. Yang keempat, dia seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak. Dan dia berakal, bukan dalam kondisi kehilangan akal. Maka ini lima syarat. Fal muhsanu, maka seorang yang disebut muhsan, apakah dia seorang laki atau wanita, huwa man wati'a zawjatahu fi qubuliha binikahin sahihin, adalah seorang yang telah pernah berhubungan suami istri. Seorang suami mendatangi istrinya di kubulnya dalam pernikahan yang sah. Wa kana balighaini aqilaini hurraini, dalam keadaan dia atau keduanya telah balig, berakal dan orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Fahadihi khamsatu syurutin la budda minha lihusulil ihsan al-mujib lil hadd. Maka ini lima syarat harus terpenuhi untuk seseorang dikatakan muhsan, yang mengharuskan ditegakkan kepadanya hukum had. Wahia al-bulughu wal-aqlu wal-hurriyatu wal-wat'u fil-farji wa ayyakuna al-wat'u binikahin sahihin. Dia balik, berakal, merdeka, terjadi hubungan intim, dan hubungan tersebut dalam sebuah pernikahan yang sah. Jika tidak terpenuhi satu di antara lima syarat ini, maka dia tidak disebut muhsan. Karena masing-masing memiliki hukum tersendiri antara pezina yang muhsan dengan pezina yang bukan muhsan. Pezina muhsan, hukumannya lebih berat. Kata beliau, hadduhu, adapun hukum had yang ditegakkan kepada seorang pezina yang muhsan, idza zana al-muhsan fa inna haddahu ar-rajmu bil hijarati hatta al-maut. Apabila seorang yang muhsan melakukan perbuatan zina, maka hukum hadnya adalah dia dirajam, dilempar dengan batu sampai dia mati. Dilempar dengan batu sampai dia mati. Rajulan kana aw imra'atan, apakah dia seorang lelaki atau dia seorang wanita? Dilempar sampai dia mati. Ini hukuman bagi seorang pezina yang muhsan. Warrajmu thabitun an Nabi sallallahu alaihi wa sallam bitawaturi min qawlihi wa fi'lihi. Adapun penegakan hukum rajam ini sahih, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir, baik dari ucapan beliau, dari sabda beliau, dan dari amalan. Telah dipraktekkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum rajam. Ma'iz bin Malik ditegakkan padanya hukum rajam. Seorang wanita Al-Ghamidiyah ditegakkan padanya hukum rajam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak riwayat memerintahkan untuk menetapkan atau menegakkan hukum rajam kepada seorang pelaku zina yang muhsan. Waqad kana ar-rajmu madhkuran fil Qur'an. Bahkan hukum rajam itu dahulu sempat disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Thumma nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala lafaznya, lafaz ayatnya, namun hukumnya ditetapkan. Kaitannya dengan hukum an-nasikh wal mansukh, terkadang ada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lafaznya sekaligus hukumnya, dan lafaz dan hukum tersebut tidak dihapus. Ada pula sebagian ayat ditetapkan lafaznya namun kandungan hukum yang terdapat di dalamnya telah dihapus. Namun ayatnya masih ada dan dibaca oleh kaum muslimin, ditetapkan dalam mushaf. Ada pula yang sebaliknya, pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang ayat tersebut dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lafaz ayat itu pun dihapus. Lafaznya, namun hukumnya, kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut masih diberlakukan. Tidak dihapus hukumnya. Nah, di antaranya adalah penetapan hukum rajam. Pernah ada ayat turun dan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca oleh kaum muslimin, ayat tentang rajam. Kalau kita membuka mushaf sekarang ini, memeriksa ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam, tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah hukum cambuk. Namun hukum rajam tidak disebutkan. Jangan sampai kemudian ada yang menyangka bahwa hukum rajam itu tidak ada dalam Islam. Padahal riwayat-riwayat mutawatir bahkan pernah dibaca oleh kaum muslimin ayat tentang hukum rajam, namun lafaznya dihapus. Mansukh. Wa baqiya hukmuh, namun hukumnya tetap. Wa dzalika fi qawlihi azza wa jal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta." Nakalan min Allah, wallahu azizun hakim. Ini ayat. Ayat rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhah, laki-laki atau wanita yang muhsan, apabila berzina maka rajamlah keduanya. Sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim. Fa'an Umar bin Khattab radhiyallahu an, annahu khataba faqala. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkhutbah. Lalu beliau mengatakan, inna allaha ba'atha muhammadan bilhaqqi. Wa anzala alaihi kitab. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan kepadanya Al-Kitab. Fakana fima anzalallah ayatul rajm. Fakana fima anzalallah ayatul rajm. Termasuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya adalah ayat rajam yang telah kita sebutkan tadi. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana yafarjumuhuma al-batta. Nakala min Allah, wallahu azizun hakim. Qara'naha, kata Umar, kami membaca ayat ini. Wa wa'inaha, dan kami memahaminya. Wa aqilnaha, kami yani memahaminya, mengetahuinya. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara perbuatan beliau telah menegakkan hukum rajam, dan kami pun setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menegakkan hukum rajam. Fa akhsha in talab an-nas zamanun ay yaqula qa'il. Saya khawatir jika masa telah berlalu dalam waktu yang lama akan ada seseorang yang mengatakan, ma najidur rajma fi kitabillah. Kami tidak mendapati ada hukum rajam dalam kitabullah. Fa yadhillu bi tarki fariidatin anzalahu Allah. Akhirnya mereka pun tersesat karena meninggalkan sebuah kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas tapi lafadznya dihapus. Wa innar rajma haqqun fi kitabillah 'ala man zana. Sesungguhnya hukum rajam itu benar. Disebutkan dalam kitabullah bagi seorang pelaku zina idza ahsana. Apabila dia muhsan. Minar rijali wan nisa, baik dari kaum lelaki atau dari wanita. Idza qamatil bayyinatu aw kana al hablu aw al i'tiraf, apabila ada bukti yang menegakkan adanya hukum rajam, adanya seorang yang melakukan perbuatan zina, ada bukti. Empat saksi nanti akan kita terangkan bagaimana cara membuktikan seorang melakukan perbuatan zina. Seorang tidak boleh bermudah-mudahan menuduh fulan melakukan perbuatan zina. Ada syarat-syaratnya. Jika tidak terpenuhi, maka dia qadhif. Dia seorang penuduh tanpa hujjah. Maka harus ada bukti, bayyinah. Aw kana al-habl, atau termasuk di antara bukti adalah wanitanya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan dia belum menikah. Atau al-i'tiraf. Atau cara yang ketiga, yaitu pengakuan. Tidak ada bukti, tidak ada persaksian, namun si pelaku zina mengakui perbuatannya. Seperti yang dilakukan oleh Ma'iz radhiyallahu an, wanita Al-Ghamidiyah juga mengakui perbuatannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini menjelaskan pada kita bahwa hukum rajam tsabit. Pernah ditetapkan di dalam Al-Qur'an Karim. Wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu an qala ata rajulun minal muslimina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa ada seorang laki dari kaum muslimin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang berada di masjid, maka dia pun memanggilnya. Faqala ya Rasulullah inni zanait. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan perbuatan zina. Ini berarti apa? Al-i'tiraf, pengakuan. Yang ada di masa Nabi SAW, mereka yang ditegakkan hukum rajam, karena adanya pengakuan. I'tiraf, iqrar. Bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Ketika dia mengatakan dirinya, aku telah berzina, fa'arad anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Fatanaha tilqa wajhi. Maka orang ini pun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, dia ikuti lagi. Ya. Mendatangi bagian depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, ini zanait. Aku ini telah berzina." Fa'arada anhu. Berpaling lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti lagi oleh sahabat ini. Hatta sana dzalika alaihi arba'a marrat, sampai dia mengulangi 4 kali. Setiap kali Rasulullah berpaling, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di depan Rasul mengatakan, "Saya telah berzina wahai Rasulullah," sampai 4 kali. Nah, karena sudah 4 kali ini seperti 4 persaksian. 4 persaksian. 4 kali dia mengakui perbuatannya bahwa dia telah berzina. Falamma syahida ala nafsihi 4 syahadatin. Da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ketika dia telah mempersaksikan dirinya 4 kali persaksian bahwa dia telah berzina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Lalu mengatakan padanya, "Abika junun? Kamu gila ya? Ada gila?" Nah, qala la, tidak. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para sahabat, coba periksa orang, jangan-jangan sedang mabuk. Jangan-jangan sedang minum khamar, menyebabkan dia kehilangan akal. Diperiksa, enggak ada. Diperiksa akalnya, sehat. Bisa berdialog dengan baik. Berarti dia tidak kehilangan akal. Dan dia bukan seorang yang terpengaruh oleh minuman. Dia sehat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Fahal ahsanta?" Apakah engkau seorang muhsan? Yaitu pernah melakukan pernikahan, pernah melakukan hubungan dalam sebuah pernikahan yang sah? Qala na'am, maka dia mengatakan iya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhabu bihi farjumu." Bawa dia, rajam dia. Bawalah dia lalu rajam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merajamnya. Hadis muttafaqun alaih. Wa ajma'al ulama 'ala anna man zana wa huwa muhsan fa hukmuhu ar-rajmu bil hijarati hatta al-maut. Dan para ulama sepakat bahwa seorang melakukan perbuatan zina dan dia muhsan, maka hukumnya adalah rajam. Dia dilempar dengan batu sampai dia mati. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah yang kita pelajari pada siang hari, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.